Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa ilaikan nusyur. Para pendengar yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semuanya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian mulia dengan manhaj salaf, yang mana pada kesempatan kali ini kita telah sampai di dalil yang ke-44 yang menunjukkan bahwasannya manhajnya para sahabat atau pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik metode kita dalam beragama, dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam memahami Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang ke-44 ini adalah perkataan dari salah seorang sahabat yang bernama Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala an naquma aw naqula bil haqqi haitsu ma kunna wa la nakhafu fillahi lawmata la'im." Kami berjanji atau kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menegakkan dan mengatakan kebenaran dimanapun kami berada, dan tidak takut terhadap celaan orang yang mencela dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam perkataan sahabat Ubadah bin Shamit di sini kita bisa melihat bagaimana komitmen para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahkan Islam ini. Mereka tidak mempedulikan celaan, dan mereka juga tidak mempedulikan rintangan-rintangan yang tentu saja akan dihadapi, akan ditemui ketika seorang membawa kebenaran, ketika seorang mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Terlebih mereka yang berusaha mengajak manusia untuk beragama Islam dengan ajaran yang murni sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi ketetapan Allah akan ada rintangan dan ujian sebagaimana yang dialami oleh para nabi dan rasul. Adanya rintangan dan ujian di medan dakwah ini tentu saja mengandung hikmah. Karena Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Hakim. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah hakim, yang maha bijaksana. Dan setiap sifat Allah itu akan berdampak pada perbuatan Allah. Tidak seperti sifat manusia yang kadang seorang punya, tidak seperti nama manusia yang kadang seorang itu punya nama baik tapi tidak berkorelasi dengan sifatnya ataupun wataknya ataupun tindakannya. Tapi kalau nama dan sifat, kalau nama-nama Allah, maka itu akan berdampak pada perbuatan-perbuatan Allah. Sehingga segala ketetapan Allah itu hikmah. Setiap ketetapan Allah itu hakim. Hikmahnya barangkali yang kita bisa terka adalah untuk menyaring ya orang-orang yang memang benar-benar jujur dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang tidak jujur dalam berdakwah kepada Allah, tidak ikhlas berdakwah kepada Allah, tentu maka dia tidak akan bisa bertahan di medan yang penuh ujian ini. Kemudian juga kita bisa mengambil faedah dari perkataan ini, bahwa kita tidak boleh takut kepada siapapun ketika kita sudah berada dalam kebenaran. Ketika kita sudah berada di atas kebenaran, maka tidak perlu mempedulikan celaan orang, bulian orang, julukan apapun yang diberikan oleh orang kepada kita, selama yang kita bawa adalah kebenaran. Rasulullah dulu pernah dijuluki orang yang gila, demikian juga penyihir. Pernahkah di antara para pendengar sekalian yang ketika menasihati orang, kemudian mendakwahkan Islam kepada seseorang, kepada sebuah masyarakat, kemudian dijuluki gila? Mungkin kalau kita sudah lapor polisi. Tapi Rasulullah SAW bersabar ya, dan tidak mempedulikan itu semua. Tidak kemudian menjadi putus asa, menyerah, tidak ya. Bahkan Rasulullah SAW harus terusir dari kampung halamannya selama 10 tahun. Setelah hampir 10 tahun baru beliau bisa pulang kampung. Dalam Fathu Makkah kan, terusir dari kampung halamannya. Ketika suasana semakin genting di Mekah sebelum beliau berhijrah ke Madinah, beliau mencoba mencari tempat yang lebih layak untuk berdakwah. Beliau berhijrah ke Taif. Ternyata di Taif mereka Rasulullah SAW disambut dengan anak-anak kecil, wanita-wanita dengan dilempari kotoran unta, dilempari sendal, dilempari batu. Sampai kaki beliau, tumit beliau bercucuran darah karena lemparan batu. Akhirnya kemudian balik lagi ke Mekah. Ini dakwah Rasulullah SAW yang seperti ini. Dan tidak membuat beliau sama sekali tidak kemudian putus asa, menyerah, tidak. Ini ujian ya. Ini bukan berarti ketika seorang mendapatkan kesempitan seperti ini dalam kegiatan dakwahnya, itu Allah tidak cinta, tidak. Ya. Disitulah Allah ingin menguji kita. Disitulah Allah ingin menempatkan kita pada derajat orang-orang yang bersabar. Ya. Maka ini sudah sunnatullah. Orang yang berdakwah di jalan Allah pasti akan ada ujian seperti itu. Maka selama kita berada di atas kebenaran, fastaqim kama umirt, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, istiqomalah kalian, konsistenlah kalian di atas apa yang diperintahkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Hal seperti ini, prinsip ini telah dipraktekkan juga oleh para sahabat yang lain selain Ubadah bin Samit ya. Jadi ini tidak hanya sebatas janji di lisan saja, tapi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar memegang janji ini. Ini janji mereka yang diucapkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa memegang kebenaran ini dan tidak peduli dengan celaan apapun. Ya, tidak peduli dengan celaan apapun. Kalau kita sibuk dengan pencelaan maka akan habis banyak waktu kita ini. Kita balas dengan ilmu, kita balas dengan hikmah, kita balas dengan akhlak yang baik ya. Jadi prinsip ini benar-benar dijalankan oleh para sahabat, janji ini benar-benar ditunaikan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai pun mereka harus berhadapan dengan penguasa yang zalim, mereka tidak kemudian menyembunyikan kebenaran. Abu Sa'id radhiyallahu anhu pernah mengingkari Marwan bin Hakam, yang ketika itu Marwan itu sebagai penguasa Madinah. Karena biasanya ya, ketika seseorang sudah berhadapan dengan orang yang memiliki kekuasaan, berat lisan ini untuk mengatakan kebenaran. Makanya tidak tanggung-tanggung Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi seseorang yang bisa menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa, itu afdolul jihad ya, itu adalah seutama-utamanya jihad. Nabi tidak katakan jihad yang paling utama itu dengan pedang, dengan panah, dengan senjata ya, dengan apa pertempuran di medan perang. Tapi jihad yang paling afdol adalah, jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran, nasihat yang baik di hadapan penguasa. Ya. Nabi mengatakan afdalul jihadi kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir. Seutama-utamanya jihad adalah kalimat yang benar, ucapan yang benar, nasihat yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Ya. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tidak kemudian sungkan menyampaikan kebenaran kepada penguasa ketika itu, yaitu Marwan bin Hakam. Demikian juga sahabat yang mengucapkan perkataan yang kita baca tadi, yaitu Ubadah bin Samit, beliau juga menunaikan janjinya. Beliau pernah mengingkari kemungkaran yang pernah dilakukan oleh sahabat Muawiyah ketika itu beliau menjadi khalifah. Sahabat juga manusia ya, mereka mungkin tergelincir dalam kesalahan. Ya. Dan di sini ada hikmahnya, kita punya contoh bagaimana cara bermu'amar ma'ruf nahi mungkar dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya semua sahabat juga maksum sebagaimana para nabi, kita tidak punya contoh bagaimana cara menasihati, cara mengingkari yang baik, cara mengingkari yang hikmah. Muawiyah radhiyallahu anhu pernah terjatuh dalam sebuah kesalahan kemudian diluluskan oleh Ubadah bin Samit. Demikian juga Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mengingkari Hajjaj bin Yusuf, seorang khalifah yang bengis ya dan jahat, yang membunuh para sahabat Nabi dan ulama-ulama tabi'in ya. Ibnu Umar pernah mengingkari Hajjaj bin Yusuf. Demikian juga Ali bin Abi Thalib pernah mengingkari Amr bin Sa'id ketika dia menjadi penguasa Madinah. Ya. Jadi mereka sekalipun kepada orang-orang yang memiliki kedudukan, memiliki otoritas, kekuasaan, mereka tidak bermujamalah ya, tidak basa-basi ya, dalam masalah kebenaran ya. Mereka tidak basa-basi dalam masalah kebenaran. Kebenaran tetap harus kebenaran. Ya. Namun tentu saja para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam menasihati pemerintah tidak seperti menasihati yang lain, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan secara khusus bagaimana cara menasihati pemerintah, ya. Islam mengajarkan kepada kita untuk berbuat adil. Adil itu mampu menempatkan sesuatu itu sesuai porsinya. Ya. Mereka adalah penguasa, mereka adalah pemimpin kita, maka kita juga harus menjaga hak mereka, yaitu berupa harus dijaga wibawanya, tidak dibeberkan aibnya. Ya. Jadi menasihati penguasa di sini bukan berarti kemudian membeberkan aibnya. Para sahabat ketika menasihati para khalifah-khalifah tadi, bukan kemudian membeberkan aib-aib mereka, tidak. Bahkan kita tidak tahu ya. Ya, tidak disebutkan dalam buku ini termaktub dalam Al-Alamul Muwaqqi'in ya. Kesalahan apa yang diluruskan oleh Abu Sa'id ketika mengingkari Marwan, demikian juga Ubadah bin Shamit ketika mengingkari Muawiyah ya. Tidak dibeberkan aibnya, disebarkan di media ataupun di muka umum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man akrama sultan Allah tabaraka wa ta'ala fid dunya akramahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang memuliakan penguasa di dunia, maka Allah akan memuliakan dia pada hari kiamat. Barang siapa yang memuliakan penguasa yang Allah tunjuk sebagai penguasa ya, seorang penguasa yang muslim di dunia, maka Allah akan memuliakan dia pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menghinakan penguasa di dunia, maka Allah akan menghinakan dia pada hari kiamat. Ini hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Ahmad dari Abi Bakar Nufay bin Al-Harith radhiyallahu anhu. Hadis ini barangkali yang jarang diingat oleh sebagian kita ya, kaum muslimin, sehingga begitu mudah untuk membicarakan aib penguasa ya. Ketika sudah menemukan kekurangan penguasa, bahkan mungkin barangkali yang tidak ada kaitannya dengan maslahat agama ya, maslahat rakyat ya, masalah fisik pun itu pun jadi bicaraan ya, jadi bahan olokan, jadi bahan bualan di status-status WhatsApp ya. Ini suatu hal yang tercela yang seperti ini ya. Karena sebagian orang ketika sudah membicarakan aib penguasa, seakan-akan itu dia sedang berada dalam sebuah ibadah yang besar ya. Seakan-akan dia berada dalam ini jihad ini ya. Jihad dengan lisan. Ini was-was setan ya. Ini setan menghiasi perbuatan dosa manusia. Man akrama sultanallah tabaraka wa ta'ala fid dunya akramahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memuliakan penguasa di dunia, maka Allah akan memuliakan dia pada hari kiamat. Demikian juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW telah memberikan kepada kita petunjuk cara menasihati penguasa yang benar adalah, man arada an yansaha li sultan fala yubdihi alaniyah. Siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan dengan terang-terangan nasihatnya itu. Walakin ya'khudhu biyadihi, akan tetapi dia gandeng tangan penguasa itu. Fayakhlu bihi, lalu dia berduaan dengan dia. Fa in qubila minhu fadha, kalau penguasa itu menerima nasihatnya, maka itulah yang direncanakan, maka itulah yang diinginkan. Wa illa kana qad adda alladhi alaih. Namun jika dia tidak menerima apa yang disampaikan, maka sungguh dia telah menyampaikan kewajiban, dia telah menyampaikan amanah yang menjadi kewajibannya. Jadi masalah menasihati penguasa, pemerintah, ini perkara yang besar ya. Tidak mungkin Islam mengabaikan hal-hal yang seperti ini. Karena muamalah antara rakyat dan penguasa ini mencakup maslahat banyak orang. Tidak mungkin kemudian Islam mengabaikan tunjuk dalam hal masalah ini. Sementara dalam masalah buang hajat saja, Islam ajarkan. Dalam masalah buang hajat saja, Islam ajarkan. Doa masuk WC bagaimana, doa keluar WC bagaimana, masuk pakai tangan kaki kiri, keluar kaki kanan, ya kan? Membasuh pakai tangan kanan atau tangan kiri. Itu semua diajarkan oleh Islam dalam masalah seperti itu. Apalagi masalah besar yang kaitannya mencakup maslahat banyak orang, antara rakyat dan penguasa. Nah, ini sebagai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menasihati penguasa bukan dengan berdemo, ya, bukan dengan mengumbar aibnya, menyebarkan videonya yang terlihat cacatannya di situ. Apa manfaatnya? Justru penguasa akan semakin tersinggung. Mungkin juga penguasa, ya, dia punya otoritas, justru akan berdampak pada kemudorotan, ya, akan membahayakan mungkin dakwah Islam ini. Ya. Kita saja bukan penguasa, kita nggak punya kedudukan apa-apa, ya. Rakyat jelata. Ketika kita dinasihati orang di depan umum, kita nggak terima, nggak bisa nerima, nggak ada maslahatnya. Nasihati orang depan umum, menerima itu susah. Walaupun bukan berarti isinya nggak benar, isinya benar, tapi caranya itu yang caranya yang tidak benar, sehingga ya, manusia, hati manusia akan menolak, kan? Fitrah manusia akan menolak, kecuali dia jika Allah SWT melapangkan dadanya untuk menerima kebenaran. Misalnya para pendengar sekalian, ya, dihakimi, dinasehati, dibeberkan aibnya di status WhatsApp. Kemudian orang-orang yang tadinya enggak tahu aibnya jadi tahu. Ya. Apa kira-kira tindakan para pendengar sekalian? Mungkin bisa left dari grup tersebut, ya. Kita orang biasa, bukan penguasa, bukan siapa-siapa. Tidak nyaman, ya. Tidak ridho ketika dinasehati di depan umum, apalagi penguasa. Orang yang punya kedudukan. Dan menjaga wibawa penguasa itu menjaga wibawa sebuah negara. Ya, kalau kita cinta dengan negara kita, maka kita jaga wibawa pemerintah kita. Bukan kita beberkan aibnya. Tidak ada penguasa yang tidak sempurna, itu tidak ada. Kalau kita lihat pemimpin-pemimpin kita dari sepanjang kita merdeka ini, semuanya punya kekurangan. Dan dulu ketika mereka jatuh dalam kekurangan, dicela-cela seakan-akan itu seburuk-buruk penguasa. Nanti datang pemimpin setelahnya, melakukan kekurangan lagi, dicela-cela lagi. Kemudian, oh ternyata isih penak jamanku toh. Nah, ternyata kangen juga dengan pemimpin sebelumnya. Gak ada penguasa yang tidak lepas dari aib, ya. Manusia, mereka juga manusia biasa. Maka ini tindakan yang kurang produktif, ya. Ngomongin aib penguasa pemerintah, dirinya saja punya aib. Harusnya kalau ada penguasa, ada pemimpin itu melakukan kekurangan, itu jadi bahan introspeksi, bukan malah nyalah-nyalahkan orang lain, ya. Harusnya nyalahkan dirinya. Yang pertama kali dia kambing hitam kan dirinya, rakyatnya. Ini dosa apa yang kita lakukan kok kita sampai punya pemimpin seperti ini, ya. Karena pemimpin itu sebenarnya hadiah dari kualitas takwa dan iman rakyat. Itu prinsip Islam, ya. Ya. Pemimpin itu cerminan rakyat, ya. Ada sebuah ungkapan seperti itu. Pemimpin itu cermin rakyatnya. Allah mengatakan, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Dan demikianlah kami jadikan pemimpin bagi orang-orang yang zalim itu orang-orang yang zalim juga. Ayat Al-Qur'an ini disebabkan karena perbuatan dosa yang mereka lakukan. Jadi ada kekurangan penguasa, bukan malah sombong, kemudian membicarakan penguasa, tidak jadi bahan introspeksi diri. Ya, ini dosa apa yang saya lakukan? Sementara diri kita masih banyak dosa. Ya. Maka benar apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sebaik-baik petunjuk dan metode yang paling dekat dengan maslahat, ya. Tidak membebarkan aib penguasa, menasihati dengan cara yang santun, yang baik. Ya. Kalau dia menerima, maka alhamdulillah itu yang kita inginkan. Kalau tidak menerima, kita doakan terus. Lebih produktif mana, lebih manfaat mana pendengar sekalian? Antara kita ngomongin aibnya penguasa, pemerintah, pemimpin, presiden kita semalam sambil jaga malam, sambil begadang ngobrol di grup WhatsApp, ngomongin aib presiden atau aib penguasa, dengan kita bangun malam kemudian tahajud, berdoa di sujud, mendoakan kebaikan untuk Bapak Presiden kita, untuk Bapak Wakil Presiden kita. Kira-kira lebih manfaat mana? Ya. Kalau kita kuat ngomongin, kita semangat, selama ini kita semangat ngomongin aibnya penguasa kita, coba kita bertobat kepada Allah, kita ganti, coba ganti dengan semangat mendoakan penguasa kita, pemerintah kita. Kalau kita kuat begadang, kita bisa asyik ngobrol, ngomongin aib penguasa kita, coba kita ganti. Kita berupaya untuk asyik mendoakan penguasa kita. Kita berupaya untuk begadang, coba panjatkan doa yang sebanyak-banyaknya untuk penguasa kita, tanpa bosan, agar Allah memperbaiki keadaan negeri ini. Itu lebih manfaat daripada sekedar seperti itu. Ya. Mengomongkan kekurangan pemerintah berjam-jam, ya, ngomongin kekurangan pemerintah berjam-jam, misalnya yang lagi populer sekarang ini apa ya? Apa maksudnya lagi populer sekarang? Radikal ya, orang cadar ya. Pokoknya yang lagi populer apalah kekurangan pemerintah, BPJS atau apa gitu kan? Kita ngomong berjam-jam di warung kopi, apakah bisa merubah kemudian keputusan? Pesan kita saja nggak nyampe, nggak mungkin didengar, nggak mungkin kemudian ada wahyu sampai menyampaikan pesan kita kepada penguasa. Didoakan, kemudian kalau menyampaikan nasihat sesuai prosedur yang benar ya, sesuai dengan ajaran yang disabdakan oleh yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian para pendengar rahimani wa rahimakumullah, dalil yang ke-45. Diriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ittaqullaha ya ma'syaral qurra, bertakwalah kalian wahai para pembaca Al-Qur'an, wa khudhu tariqa man kana qablakum, ikutilah jalan orang-orang sebelum kalian. Fa wallahi la in istaqamtum, demi Allah jika kalian istiqamah, sabaqan ba'idan wa la in taraktumuhu yaminan wa shimalan, laqad dhalaltum dhalalan ba'ida." Demi Allah, jika kalian istiqomah, maka kalian telah jauh didahului oleh orang-orang yang mendahului kalian, yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika kalian meninggalkannya, yaitu meninggalkan jalannya para sahabat ke kanan, ke kiri, maka kalian telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ini para ulama menghukumi perkataan Hudzaifah bin Yaman ini seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari, ya, beliau menerangkan bahwasannya perkataan Hudzaifah bin Yaman ini hukumnya hukum marfu. Hukum marfu maksudnya adalah dihukumi seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Riwayat ini berisi pesan untuk para pembaca Al-Qur'an. Ittaqullah ya ma'syarul qurra, bertakwalah kalian kepada Allah wahai para pembaca Al-Qur'an. Ini pesan yang menarik ya. Kalau kita kenal pembaca Al-Qur'an, orang yang baca Al-Qur'annya bagus, murotalnya bagus, iramanya indah. Sekarang ini penghafal Al-Qur'an seperti artis ya. Macam-macam lah ininya. Ya, tingkahnya ya. Tidak mencerminkan penghafal Al-Quran sebenarnya. Ini menarik ini. Nasihat ini ditujukan kepada penghafal Al-Quran. Ya, padahal isi nasihat ini apa? Mengingkari sebuah kesalahan ya, atau meluruskan kesalahan. Kalau kita ketahui, kalau kita barangkali kita bayangkan, ya kan udah penghafal Al-Quran. Ngapain kita nasihati dia penghafal Al-Quran? Kamu berapa juz hafalanmu bisa menasihati penghafal Al-Quran? Ya. Iqra saja belum lulus. Ya. Ini yang disinggung penghafal Al-Quran. Kenapa? Karena banyak orang yang mereka ketika sudah diberi oleh Allah kepandaian ya dalam membaca huruf-huruf Al-Qur'an, kemudian dia terlena. Dia tersibukkan dengan huruf-huruf Al-Qur'an, kemudian lupa tadabbur. Lupa mengamalkan isi Al-Qur'an. Nah, ini bahaya sekali. Ini melenakan ya. Sebagian orang begitu sudah hafal Al-Qur'an, kemudian sudah wisuda, kemudian bisa ngaji, direkam, suaranya bagus, wah ini sudah cool nih. Ini sudah ahlullah wa khassatu. Ya, ini sudah keluarga Allah. Orang istimewanya Allah. Ini sudah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ini saya sudah sampai derajat sebaik-baik manusia. Ya, belum goal. Penghafal Al-Qur'an yang dimaksud dalam hadis Nabi adalah siapa? Mereka yang mengamalkan isi Al-Qur'an. Tidak hanya Al-Qur'an itu menghiasi lisan mereka saja, tapi Al-Qur'an juga menghiasi akhlak mereka, iman mereka, khasyah mereka kepada Allah, ibadah mereka, takwa mereka. Nah, ini baru namanya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Itu baru namanya ahlullah wa khassatuhu, keluarganya Allah dan orang-orang istimewanya Allah. Nah, jadi ini seringkali melalaikan, melenakan. Ketika seorang sibuk dengan Al-Qur'an, maksudnya dengan sibuk dengan bacaan, lupa tadabbur. Kemudian datanglah setan, kamu ini sudah sebaik-baik manusia, sudah enggak usah banyak, enggak usah belajar lagi, udah. Dah sibuk traveling aja. Ya. Udah, enggak usah belajar akidah, enggak usah belajar fikih, usul fikih, kamu kan udah bisa ngimami, ya. Kamu bisa jadi imam, suaramu bagus. Ini kadang-kadang setan membisikkan seperti itu. Nabi SAW sampai pernah katakan dalam hadis yang lain bahwa kebanyakan orang-orang munafik adalah qurra, orang pintar membaca Quran. Bahkan juga, ini bukan berarti kita gak boleh baca Quran ya, jangan, gak boleh belajar membaca Al-Quran dengan baik, tidak ya. Ini bukan seperti itu maksudnya. Ini mengingatkan kita supaya bahwa tujuan Al-Quran utama itu adalah ditadabburi. Afala yatadabbarunal Quran. Tidaklah mereka mentadabburi Al-Quran. Tadabbur Al-Quran. Adapun kita belajar tajwid dan sebagainya, itu penting sekali, sangat penting. Ya. Nabi sampai katakan itu, Al-Mahiru bil-Quran ma'as-safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang mereka pandai membaca Al-Quran bersama malaikat-malaikat yang mulia. Keutamanya besar, tapi tentu saja jangan sampai kita mengabaikan tadabbur, mengamalkan isi Al-Quran. Ketika seorang hanya pandai dalam zahir saja, kemudian dia mengabaikan kandungan Al-Quran, isi Al-Quran, maka Nabi juga bersabda dalam hadis yang lain, Inna Allah yarfa'u bihadal Quran, bihadal kitab aqwamun. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini, Al-Quran ini, beberapa kaum. Dan Allah menghinakan dengan Al-Quran ini, beberapa kaum yang lain. Nabi juga pernah mengatakan, kita juga harus ingat wahai para penghafal Al-Quran, bahwasannya Nabi mengatakan tentang orang Khawarij, yaqra'un al-Quran, mereka pandai membaca Al-Quran, tapi bacaan Qurannya tidak melewati tenggorokannya, tidak masuk ke hati, hanya sebagai hiasan di lidahnya saja. Kita berlindung kepada Allah dari menjadi orang-orang yang seperti ini. Kita ingin Al-Quran ini benar-benar ya, menghiasi zahir dan batin kita, menghiasi akhlak kita, menghiasi seluruh yang ada pada diri kita ini. Baik, kemudian para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah dalil yang ke-46. Riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Lamma qubidun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui ajal. Qalatil Anshar, Qalatil Anshar, orang-orang Anshar berkata, "Minna Amir." Kami punya kandidat pemimpin ya, untuk mengganti khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. "Wa minkum Amir," kalian juga punya kandidat pemimpin. Antara orang-orang Anshar dan orang-orang Muhajirin. Si Anshar mengajukan, ini ada kita punya kandidat pemimpin. Kemudian dari Muhajirin juga kita punya pemimpin yang bisa layak, yang layak menggantikan kekhilafahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahum Umar. Lalu kemudian Umar bin Khattab mendatangi mereka. Faqal, lalu dia berkata, Ya ma'syarul ansar, wahai kaum ansar. Alastum ta'lamun, tidakkah kalian mengetahui anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara Abu Bakrin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan Abu Bakar an ya'umman nas, mengimami manusia ketika salat. Qalu bala, iya tentu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, beruzur tidak bisa menjadi imam salat, maka beliau perintahkan Abu Bakar As-Siddiq sebagai imam salat. Qalu bala, iya tentu. Qala fa ayyukum tatibu nafsuhu an yataqaddama Abu Bakrin? Maka kemudian Umar mengatakan, siapakah di antara kalian yang senang, yang merasa nyaman untuk mendahului Abu Bakar? Maka kemudian orang-orang Ansar mengatakan, na'udzubillah an nataqaddama Abu Bakrin. Kami berlindung kepada Allah dari perbuatan mendahului Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada sini kita lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ternyata mengikuti para sahabat. Mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan mereka, ya. Mereka juga mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senior-senior. Terutama Khulafa ar-Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Empat Khulafa ar-Rasyidin. Ini para sahabat Nabi yang paling utama adalah Khulafa ar-Rasyidin. Sahabat Nabi yang manusia yang paling mulia setelah para nabi. Ya. Jadi mereka juga merujuk kepada sahabat-sahabat senior ini, menunjukkan bahwasannya mengikuti pemahaman para sahabat adalah jalannya orang-orang soleh, para wali Allah. Bahkan para sahabat sendiri, mereka juga mengikuti pemahaman para sahabat-sahabat yang lain, yaitu yang lebih senior, yang lebih berilmu. Sehingga ketika mereka ditemukan persoalan yang sangat besar, yang mungkin terjadi perpecahan, ya, lalu kemudian ditemukanlah solusi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Rasulullah, Umar mengingatkan bahwasanya Rasulullah pernah memerintahkan Abu Bakar untuk menggantikan beliau sebagai imam sholat. Maka seketika itu kaum Ansar dan Muhajirin rela untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana mereka tidak rela sementara Rasulullah SAW telah mengamanahkan Abu Bakar untuk menjadi pemimpin mereka dalam agama mereka, dalam sholat tiang agama. Maka tentu mereka lebih rela, lebih ridha ketika menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin dalam masalah dunia mereka. Demikian saja para pendengar sekalian yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi.